بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Begitu pula hadith Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengaku atau menisbahkan diri kepada selain bapaknya, "Saya anak si fulan, anak ibnu fulan, wa huwa ya'lam annahu ghairu abi," dalam keadaan dia tahu itu bukan bapaknya, "fal jannatu alaihi haram," maka surga haram atasnya. Menunjukkan hal tersebut termasuk ke dalam golongan dosa besar. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala, dikarenakan kedekatannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang pada waktu itu memanggilnya Zaid ibn Muhammad, dalam keadaan ayahnya adalah Harithah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, "Ud'uhum li'abaihim," panggil mereka dan nisbahkan kepada bapak-bapak mereka. Maka dikatakan Zaid bin Harithah. Maka tidak boleh seseorang menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Sebagaimana kita pun tidak boleh memanggil seseorang dan menisbahkannya kepada selain ayahnya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala Abdurrahman Al-Imam Muslim masmuh. Ya. Muslim ibnu Ahsanta, Muslim ibn Hajjaj. Kalau ditanya siapa nama ayah Imam Muslim, ingat ayah Syu'bah. Kalau Syu'bah sudah nempel, Ibnu Hajjaj. Muslim juga Ibnu Hajjaj. Sekalipun tentunya Hajjajnya berbeda. Muslim bukan saudaranya Syu'bah. Jauh bedanya. Wa Muslim al-Hajjaj Muslim. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bakar ibn Rayyan wa Aun ibn Salam. Qala haddathana Muhammad ibn Talha. Ha. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد الثوري وحدثنا محمد بن ها وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد وزبيد بن الحارث اليامي مذكور في الشرح. عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن أبي الليل مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. قال الزبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. Walaysa fi Syu'bah qaul Zubair li Abi Wa'il. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibnu Mutanna an Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Mansur. Qala ha wa hadatsana Ibn Numair. Qala hadatsana Affan. Qala hadatsana Syu'bah al-A'mash kilahum an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun. Al-Imam Nawawi mendefinisikan as-sab sibab itu jamak taksir. Mufradnya sab. As-sab kata Imam Nawawi fil lughah asy-syatm. Wa takallamu fi 'irad al-insan bima yu'ibuh. Yang namanya sab secara bahasa adalah asyatam, mencaci maki, mencaci. Wa takallum fi 'iradil insan bima yu'ibuh, dan berbicara tentang kehormatan seseorang dengan perkara yang membuat aib orang tersebut. Dan Nabi SAW menghukumi sibabul muslim, mencela atau mencaci seorang muslim hukumnya fusuq, jamu fisq, dan fisq adalah khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang mencaci dan mencela seorang muslim dengan tanpa sebab syar'i hukumnya fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya, membunuhnya, itu suatu kekufuran. Dan kufurnya seperti hukum-hukum sebelumnya. Kufrun duna kufrin. Atau kufrun aswar. Kekufuran yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dan di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita berhati-hati, jangan sampai kita mencela saudara kita dengan tanpa alasan yang syar'i. Kehormatan seorang muslim itu benar-benar dijaga dalam ajaran Islam. Sampai di hajatul wada', di Mina, di hadapan para sahabat yang jumlahnya sangat besar sekali, Nabi mengatakan inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum wa amwalakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi balighikum hada. Hadis Abi Bakrah mutawun 'alaih. Juga datang dari yang lainnya. Kata Nabi sallam, sungguhnya darah kalian, begitu pula harta kalian dan kehormatan kalian haram. Benar-benar terjaga, terlindungi. Tidak boleh kalian menumpahkan darah dengan tanpa alasan yang benar. Sebaiknya tidak diperbolehkan mengambil harta yang lainnya dengan alasan tidak benar. Begitu pula tidak boleh merusak kehormatan saudara dengan cara tidak benar. Terlindungi. Sebagaimana terlindunginya, kemuliaannya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Yang mana hari Mina dan juga bulannya bulan haram dan negeri-negeri haram. Karena Mina termasuk dari negeri haram. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Musanna wa Ibn Bashar jami'ah. An Muhammad bin Ja'far an Syu'bah qala ha wa hadatsana Ubaidullah ibn Mu'ad wal lafdhu lah qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Ali ibn Mudrik anna usami'a Bazur'ah yuhadditsu an jaddih Jarir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatil wada' istausitin nas thumma qala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hajatul wada. Abdurrahman, hajatul wada pada tahun keberapa Hijriah? Ya? Tahun ke-8 Hijriah itu Fathu Makkah. Akhi Ayyub, tahun keberapa? Hajatul wada. Ya? Sedikit lagi, Abu Aisyah. Tahun ke-10 Hijriah. Bila khilaf. Hajatul wada dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Dan hanya 80 sekian hari setelah hajatul wada, Rasulullah SAW wafat. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hajatul wada beliau berkata kepadaku, istansyitin nas. Suruh orang-orang diam dan memperhatikan. Al-insat, diam disertai dengan perhatian. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian kata beliau, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali setelahku, setelah aku meninggal, kuffara. Menjadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum liqaba ba'd. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya. Janganlah kalian menumpahkan darah saudara kalian. Ini suatu kekufuran. Sekali lagi, kufrunnya kufrun duna kufrin. Membunuh seorang muslim itu dosa yang sangat besar. Dan masalah ad-dima, masalah darah, itu masalah yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Bersama dengan itu, seorang yang bunuh saudaranya muslim tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia terjatuh kepada dosa besar. Tetapi masih dia menjadi seorang muslim. Sekalipun naqisul iman. Dia lemah keimanannya. Dikarenakan dosa besar yang dia lakukan. Dan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW, benar-benar terjadi sampai zaman sekarang. Sering terjadi pertumpahan darah dan peperangan di antara kaum muslimin. Sebagian mereka menumpahkan darah saudara sendiri. Qala wa hadatsana Abdullah ibn Mu'ad, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah, rahimahullah, an Waqid ibn Muhammad an Abi an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة نواقد. Sama dengan hadis Jarir sebelumnya. Nabi SAW mengatakan di hajatul wada, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dan di hadis Abi Umar ada tambahan waihakum atau wailakum. Wailakum, celaka kalian. Waihakum, kasihan kalian. Kasihan. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dan ketika Nabi SAW melarang kita dari mencela saudara kita kaum muslimin, terlebih lagi sampai memeranginya atau menumpahkan darahnya, Semuanya perintah kepada kita untuk menjaga kehormatan mereka dan memuliakan mereka. Wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai di hadis yang telah kita ketahui bersama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan hadisnya di Jami' Sahih. Beliau pada suatu ketika memandang kepada Ka'bah yang ada di hadapannya dan mengatakan ma'adhamaki wa ma'adhamma hurmataki walakinal muslim a'adhamu hurmatan minki. Kata beliau Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ma'adhamaki, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, wa ma'adhamma hurmataki, dan betapa besar kemuliaan wahai Ka'bah. Walakin al-muslim a'zamu hurmatan minki. Akan tetapi seorang muslim kehormatannya lebih besar daripada kehormatan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika naik ke atas mimbarnya dan berkhutbah bi sautin rafi', berkhutbah dengan suara yang keras dan mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisanih wa lam yuqdil imanu ila qalbih la tu'dil muslimin wa la tu'dil muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi' awratihim fa inna man tattaba' awrata akhi tattaba' Allah awratah wa man tattaba' Allah awratah yafdahu walau fi jawfi rahimih. Hadis Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih dan disebut oleh Syekh Muqbir Rahmatullah di Jami' Sahih. Kata Nabi SAW dalam khutbahnya, wahai orang yang telah menyatakan keislaman dengan lisannya dan belum sampai keimanan ke dalam hatinya, la tu'dul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mengorek-ngorek. La tu'dil muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'. Lafaznya bukan apa jamak ya. Kata Nabi Sallam, la tu'dul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u uratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan kalian menta'yir mereka, memperolok mereka, mempermalukan mereka. Wa la tattabi'u uratihim, dan jangan kalian ngorek-ngorek mencari-cari aib seorang muslim. Fa inna man tattaba'a 'urata akhi, karena barang siapa yang mencari atau mengorek-ngorek aib saudaranya, tattaba'a Allahu 'urata. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengorek aibnya. Wa man tattaba'a Allahu 'urata yafdahu walau fi jawfi rahli. Dan barang siapa yang sudah dikorek aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan terbongkar, akan nampak aib tersebut yang menyebabkan dia malu dengan hal tersebut, sekalipun dia berada dalam rumahnya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya kehormatan seorang muslim benar-benar wajib kita jaga. Wajib baik kita menjaga kehormatan mereka sebagaimana menjaga kehormatan diri kita. Sebagaimana wajib bagi kita untuk menjaga darah mereka. Bahkan lebih dari itu, Nabi SAW mengatakan tentang keadaan seorang mukmin, al-mu'min, al-mu'min kalbunyan. Seorang mukmin dengan saudaranya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Dan riwayat yang lainnya atau hadis yang lainnya, matu mukminin fi tawadi mutarahum muta'atufihim kama fil jasad. Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang dan hubungan baik di antara mereka itu seperti satu tubuh. Idza syaraka min udhun tadala usairul jasad bisairil huma. Kalau ada sebagian dari tubuhnya, anggota tubuhnya sakit, maka dia akan tertimpa saharul huma. Tidak bisa tidur dan terkena demam. Itu merasa apa yang dirasakan oleh anggota tubuhnya yang sakit. Begitu pula dengan keadaan kita terhadap saudara kita. Kita berbahagia dengan kebahagiaan mereka, sebagaimana kita ikut berduka dengan duka mereka. Seperti satu tubuh. Dan setelahnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala wa haddatsa Abu Bakr bin Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Muhammad bin Khazim ha wa haddatsana Ibn Numair wa Abdullah qala haddatsana Abi wa Muhammad bin Ubayd kulluhum min al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun atanu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang ada pada manusia, huma bihim kufrun, yang mana keduanya sebab kekufuran. Jadi kufrunnya kufrun nikmah, kufrun asghar, kufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, at-tanu fin nasab, mencela nasab orang lain. Jadi, kamu itu bukan bapaknya si fulan. Dalam keadaan dia tahu itu bapaknya. Dan juga sama ketika seorang misalnya nasabnya dia nasab biasa, dia celak. Kamu itu nasabnya begini dan begini. Atau orang tua kamu, nenek moyang kamu itu orangnya begini dan begini. Termasuk panu fi nasab. Mencela nasab seseorang. Dan yang kedua, an-niyahatu al-mayyit. Tentunya ta'atun fi nasab itu termasuk bagian dari bagi. Bagian dari kezaliman terhadap saudara kita. Begitu terkadang pendorong adalah kesombongan yang ada pada diri ketika dia mencela dalam rangka menjatuhkan atau meremehkan saudaranya. Dan yang kedua, niyah al-mayyit, meratapi orang yang meninggal. Ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang terus-menerus diwarisi oleh umat ini, meratapi orang yang meninggal. Dan biasanya yang melakukannya adalah kaum wanita. An-niyaha al-mayyit. Baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan, dengan merobek-robek baju atau menarik-narik rambut atau yang semisalnya. Ini hadis-hadis yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.